Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi'idznillah ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang ketiga terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mar rabbuka, siapakah Rabbmu? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, Rabbi Allah alladhi khalaqani wa rabbani wa rabba jami'al makhluqat bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Faqala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh makhluk dengan nikmat dari Allah ta'ala. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah, dan dialah Allah sesembahanku yang tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang hak yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Rabb, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa terkait dengan definisi atau apa yang merupakan jawaban dari Syekh di sini, Rabbi Allahu alladhi khalaqani wa rabbani wa rabba jami'al makhluqat, ini adalah merupakan makna kandungan dari tauhid rububiyah. Jadi kita sudah menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan tiga jenis tauhid. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, bahwa dialah Allah yang menciptakan kita semua. Dia Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dia Allah yang memiliki kerajaan. Dan dia Allah Ta'ala yang mengatur seluruh urusan. Ini makna tauhid rububiyah, yakni ifradullah fil khalqi wal mulki wat tadbir. Ini itu yang didefinisikan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, bahwa definisi daripada tauhid rububiyah adalah Allah, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya pemilik kerajaan, dan satu-satunya Allah yang mengatur segala urusan. Nah, jenis tauhid yang kedua, apa yang disebutkan oleh beliau di sini, lanjutan dari jawaban beliau, marabbuka, siapakah Rabbmu, yaitu wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dialah Allah sesembahanku yang tidak ada sesembahan selainnya. Ini kandungan dari makna tauhid uluhiyah. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan selain dari tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhid ubudiyah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi itu kandungan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah. Jadi perlu kita ketahui kalimat yang sering kita ucapkan, bahkan orang kafir mau masuk Islam harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kandungan tauhid uluhiyah, dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalimat la ilaha illallah ini orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkannya, ya, karena mereka paham ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya, ya, harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ubudiyah, yaitu tidak ada sesembahan selain daripada Allah, sesembahan yang hak maksudnya, ya. Dari makna la ilaha illallah, kata para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi secara hak, ya, melainkan hanya Allah Ta'ala. Mengapa? Karena sesembahan itu banyak, bukan cuma Allah saja, ya. Di zaman dulu ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada para jin, para malaikat, ya. Kalau di zaman sekarang ada dewa ini, dewa itu, banyak sesembahan. Para wali-wali yang sudah meninggal dunia disembah, diibadahi. Itu semua sesembahan, tetapi hak atau batil? Maka jawabannya adalah batil. Ya, jawabannya adalah batil, sesembahan yang batil. Maka kita katakan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, harus ada kalimat hak, bahwa tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar. Sesembahan yang benar itu hanya Allah Ta'ala saja, tidak ada selainnya. Adapun selainnya adalah batil. Ya, itulah makna firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna min dunihi al-batil. Ya, yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang hak, yang benar. Ya, tidak ada yang lain. Adapun selainnya, kata Allah, adalah batil, sesembahan yang batil. Menunjukkan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu banyak. Ya, maka inilah kandungan dari makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Di sini beliau mengatakan ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dia Allah sesembahanku yang hak, dan tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluar semua orang yang beribadah melalui kuburan, orang yang beribadah melalui pohon, orang yang beribadah melalui, ya, pulau-pulau, benda-benda yang dikeramatkan, orang yang beribadah melalui para malaikat, para jin, melalui matahari, bulan, dan bintang, semua batil dan syirik. Yang benar, yang hak adalah hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah makna apa? Tauhid. Mengesakan, menyendirikan Allah Ta'ala, bukan saja dalam rububiyah, tapi intinya adalah kepada uluhiyah. Ya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena musyrikin mengakui tauhid rububiyah, beriman dengan tauhid rububiyah. Mereka yakin Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah dan seterusnya, menghidupkan, mematikan, Allah. Tapi ketika disuruh qulu la ilaha illallah dalam ayat Al-Qur'an, katakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Ya, kenapa? Mereka tahu kalau kita ucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ubudiyah, sehingga harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, harus meninggalkan para wali-wali yang telah dikuburkan, yang telah meninggal dunia, yang diyakini sebagai wali-wali Allah, semua harus ditinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka itu makna kalimat la ilaha illallah merupakan kandungan dari tauhid uluhiyah. Ya, kenapa saya tekankan ini? Karena sebagian, ya, sebagian manusia, sebagian kaum muslimun kurang atau bahkan belum memahami kalimat la ilaha illallah. Kadang ditanya, apa itu makna la ilaha illallah? Dia mengatakan dengan makna rububiyah. Dia Allah yang mencipta, dia Allah yang mengatur alam semesta, dia Allah yang memberi rezeki, dia Allah yang mematikan dan menghidupkan. Kalau itu jawabannya, maka sama dengan musyrikin. Musyrikin dalam Al-Quran, ketika, ya, ditanya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ya, ini dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, may yarzukukum minas sama', siapa yang memberi rezeki dari langit? Wa man yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan kehidupan sebelumnya kematian, dan siapa yang mematikan setelah kehidupan? Dan katakan, siapakah yang mengurus segala urusan yang mengaturnya? Fasayaquluna Allah. Orang-orang musyrikin menjawab, Allah. Berarti musyrikin beriman, ya, kepada tauhid rububiyah, bahwa Allah itu yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan setelah kematian, mematikan setelah kehidupan, dia hanya Allah. Tetapi ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Tidak mau musyrikin, karena paham. Ya, barakallahu fikum. Maka seperti yang saya telah sebutkan, bahwa sebagian ulama menjelaskan, ya, orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang terdahulu terkadang lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada sebagian orang sekarang. Kenapa banyak dari kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi karena ketidakpahaman atau belum paham, dia menggugurkan kalimat la ilaha illallah dengan beribadah melalui kuburan. Datang ke kuburan, berdoa kepada wali-wali yang ada dalam kubur, diyakini bahwa itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka itu akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Jika tidak beribadah dengan cara itu, maka tidak akan diterima, tidak akan sampai kepada Allah. Nah, inilah inti kesyirikan. Ini inti kesyirikan yang menggugurkan kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an. Dan saya telah menukilkan dua ayat dalam firman Allah Ta'ala, dalam surah Yunus dan dalam surah Az-Zumar. Barakallahu fikum. Di awal surah Az-Zumar, ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Ya. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, syirik. Beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Selain Allah itu la yanfa'uhum la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa memberi menolak madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Tetapi apa jawaban mereka ketika Rasulullah melarang? Jangan. Mereka mengatakan haula'i syafa'una indallah. Mereka wali-wali itu, perantara-perantara itu, mereka lah yang memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Itu alasannya. Tapi toh dalam ayat ini Allah mengklaim itu adalah perbuatan syirik. Ibadatu min dunillah adalah peribadatan kepada selain Allah, syirik. Ya, itu dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Yunus, ya, Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah, syirik. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah melalui perantara-perantara itu melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah nanti sedekat-dekatnya. Jadi dua alasan ini, yang pertama bahwa beribadah melalui perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat, ini dibantah oleh Allah, dibatalkan oleh Allah dalam dua ayat ini, bahwa itu adalah ittikhad min dunillah ibadatun min dunillah, bahwa itu adalah membuat kesyirikan tandingan selain daripada Allah, dan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Ya, kita perhatikan dengan baik, barakallahu fikum. Di dalam surah Zumar ayat kedua atau ketiga, ya, yang awalnya Allah perintah fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ya, akan tetap beribadahlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Yang agama itu hanya milik Allah Ta'ala. Setelah itu Allah mencontohkan sesuatu yang menggugurkan kemurnian ibadah itu pada ayat berikutnya dalam surah Az-Zumar ini tadi, yaitu orang-orang yang beribadah melalui para wali-wali dengan alasan mereka akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, coba sempurnanya Al-Qur'an, subhanallah. Allah perintah untuk memberikan ibadah, bersamaan dengan itu setelah itu Allah contohkan sesuatu yang menggugurkan ibadah itu, kemurnian ibadah itu dengan kesyirikan. Itu contohnya tadi. Ya, dalam surah Yunus seperti yang saya sebutkan tadi pada ayat ke-18 kalau tidak salah, barakallahu fikum, dalam surah Yunus itu alasan kedua adalah perantara-perantara itu akan mendekatkan mereka kepada Allah di hari kiamat nanti sedekat-dekatnya. Ini juga dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Terus, makna tauhid uluhiyah berarti memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah tanpa ada embel-embelnya. Ya, Allah mencontohkan dalam salah satu jenis ibadah, karena ibadah itu banyak, ya. Di antara induknya ibadah adalah doa. Doa huwal ibadah, dalam riwayat yang dhaif mukhul ibadah, ya, otaknya ibadah itu adalah doa, tapi ini dhaif, tetapi maknanya sahih, benar, ya. Yang hadis yang sahih, addu'a huwal ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Nah, kita perhatikan bagaimana Allah perintah kita berdoa dalam Al-Qur'an. Apakah Allah mengatakan doalah melalui para wali atau melalui para dukun atau melalui para jin, para malaikat? Tidak. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah ni dalam bahasa Arab ini apa? Sebagai objek. Allah Ta'ala sebagai objek langsung. Ud'uni dibantu dengan nun wiqayah namanya dalam bahasa Arab. Doalah kepadaku langsung tanpa melalui perantara. Ya, berdoa langsung kepadaku tanpa ada perantara. Astajibu lakum, saya pun akan mengabulkan langsung pada kalian. Jadi barakallahu fikum, ya, berdoa itu ibadah dan itu diperintahkan Allah langsung tanpa melalui perantara. Maka seluruh ibadah yang lainnya pun demikian. Ya, bahkan dalam ayat yang lain lebih jelas lagi. Ya, Allah batilkan orang-orang yang berdoa melalui penduduk kubur. Ya. Innal ladzina yad'una min dunihi la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yakni orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada penduduk-penduduk kubur, la yasma'u du'aakum, kata Allah. Penduduk kubur itu tidak akan mendengarkan doa kalian. Maksudnya tidak akan mengabulkan, tidak mampu dia mengabulkan. Ya. Walau sami'u, anggaplah. Kata-kata walau, lau, ya, dalam bahasa Arab artinya anggaplah, seandainya, mengandai-andai. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum, anggaplah mereka itu dengarkan doamu, tidak akan bisa dikabulkan. Dan wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, berarti ini menunjukkan kesyirikan itu di dunia, ya. Di dunia, di dalam kehidupan kita sekarang banyak orang-orang berbuat syirik dengan cara seperti itu. Ya. Berdoa melalui wali-wali yang sudah meninggal dunia. Itu pun kalau benar dia wali Allah, orang-orang soleh. Jangan sampai mereka orang-orang toleh, kadang-kadang dianggap wali-wali Allah tapi tidak pernah sholat. Ya. Tidak pernah sholat, tapi diyakini sebagai wali. Nasallahu salam al-afiyah. Seandainya wali saja, dia benar-benar orang soleh, itu syirik, cukup. Lebih-lebih kalau dia bukan orang soleh, tidak akan didengarkan, kata Allah. Andai kata mereka dengarkan, mastajabu lakum, tidak akan bisa dikabulkan. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, kata Allah, yakfuruna bisyirkikum. Ya, mereka, para wali-wali itu tadi atau perantara-perantara itu, siapa saja, dia akan mengingkari kesyirikan kalian. Di hari kiamat nanti dia diingkari. Ya. Nah. Nasallallahu salamu al-afiyah. Jika orang yang dijadikan perantara itu ridho, maka akan bersama dalam api neraka kekal di dalamnya dengan siksaan Allah yang dahsyat. Jika orang yang dijadikan perantara itu murka dan tidak ridho, maka dia terlepas dosanya. Ya, sehingga dalam hadis Allah Ta'ala Nanti di hari kiamat bagi para pelaku-pelaku syirik ini diperintahkan dia, silahkan datang kepada kesyirikan-kesyirikanmu di dunia dan mintalah tolong padanya. Ya. Mereka datang tidak mampu. Ya. Sehingga dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Al-Kursi, man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang berbuat syirik kepadaku, pada hari kiamat nanti aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikannya. Ya, jadi dihinakan oleh Allah Ta'ala. Walhasil barakallahu fikum, tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan rasul terfokuskan pada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid uluhiyah. Nah, bukan tauhid rububiyah. Ya, kenapa? Ketika kita beriman dengan tauhid uluhiyah, maka sudah pasti kita telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Itu pasti. Tapi orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah sebagaimana musyrikin, belum tentu dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, belum tentu. Itulah istilahnya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah konsekuensinya harus mewujud mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah yatadammanu tatadammanu tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah telah mengandung di dalamnya tauhid rububiyah. Ya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian kita mengenal Allah Ta'ala pada jenis tauhid yang ketiga dengan asma wa sifatihi, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tauhid yang tidak kalah pentingnya, ya, dari tiga jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Ini terkait dengan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dalam seluruh ibadah kita. Ya, akan dikabulkan dan mudah dikabulkan oleh Allah ketika kita paham tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengenal nama-nama Allah dan kita mengenal sifat-sifatnya dan kita beribadah kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Ya, contoh misalnya kita berdoa kepada Allah minta rahmat, ya, maka akan mudah dikabulkan ketika kita mengatakan ya Rahman ya Rahim irhamna, wahai engkau ya Allah yang maha Rahman dan maha Rahim, maha pengasih dan maha penyayang, kasihi dan sayangilah kami. Artinya di sini kita menyanjung Allah dalam ibadah doa kita dengan menyebut namanya, lalu kita meminta kepada Allah dengan kandungan yang terkandung dari nama Allah tersebut. Ya, maka ini adab yang paling dekat dan mudah untuk dikabulkan doa seorang hamba, ya, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi nama Allah Rahman dan Rahim mengandung sifat, ya, sifat rahmah al-wasi'ah, bahwa Allah memiliki sifat rahmat yang luas, ya, sehingga Allah mengabulkan, memberi siapa saja dari hamba-hamba Allah yang telah mewujudkan konsekuensi, ya, peribadatannya kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Nah, demikian barakallahu fikum. Kita minta kelembutan misalnya, ya, kita berdoa kepada Allah ya latif ultuf bina. Ya, wahai Allah yang maha lembut, ya, lembutilah kami. Nah, dan seterusnya, ya, maka ketika kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, maka doa ibadah kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala berfirman, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah, beribadahlah melalui nama-nama tersebut. Itu perintah dari Allah. Ya, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Ilhad, Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang mengingkari nama Allah. Disebutkan para ulama kita, ya, seperti kelompok Jahmiyah misalnya, Jahm bin Sofwan, itu mengingkari, menghapus nama-nama Allah. Dulu ada tokoh yang bernama Jahm bin Sofwan, sehingga dari nama tersebut dinisbahkan kepada Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Ya, dia mengambil dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Bagaimana keyakinan mereka? Mengingkari tauhid asma wa sifat. Tidak ada nama-nama Allah dan tidak ada sifat-sifat Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, ya, dalam akidah wasithiyah beliau dan yang lainnya, ya, dari kitab beliau, beliau mengatakan wal authan wa abadatul authan ya'buduna asnaman, ya, wal jahmiyun ya'buduna adaman. Itu kata Syekhul Islam rahimahullah. Penyembah-penyembah berhala menyembah berhala-berhalanya. Tapi golongan Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena dia mengingkari, menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Berarti dia tidak beriman dengan adanya Allah. Ya, karena kita yakin Allah punya zat, ya. Ketika kita meyakini Allah punya zat, berarti setiap zat pasti ada sifat. Ya. Pasti ada nama dan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Maka Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an. Fad'uhu biha. Berdoalah, beribadahlah melalui nama-nama itu. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, walillahi 99 isman ma'na ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalkannya, beribadah dengannya, beramal dengannya, ya, memahami makna-maknanya, maka dia pasti masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan nama-nama Allah 99, tetapi itu bukan menunjukkan batasan, ya. Karena nama-nama Allah itu tidak terbatas dan sifat-sifat yang terkandung darinya itu tidak terbatas. Adapun 99 kata para ulama adalah sebagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibn Uthaymin dalam kitabnya Al-Qaidul Mutlaq khusus membahas tentang tauhid asma wa sifat, beliau menjelaskan bahwa dengan penelitiannya 99 beliau temukan dalam Al-Qur'an 81 nama-nama Allah dan 18 di dalam hadis-hadis yang sahih. Berarti 99. Ya. Demikian barakallahu fikum. Maka siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya pasti, lalu dia beribadah dengannya, pasti dijamin surga berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, dan tidak ada tauhid yang keempat. Ya. Sebagian menambahkan ada tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah. Ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada tauhid yang keempat. Adapun terkait dengan hakimiyah, sebagiannya masuk pada tauhid rububiyah, sebagiannya masuk pada tauhid uluhiyah. Ya, apa maksudnya hakimiyah? Ini tauhidnya para pemberontak Khawarij, ya, orang-orang yang suka demo dan memberontak, mencaci pemerintah dan seterusnya, membunuh jiwa. Tauhidnya ini la hukma illallah. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah, kecuali hukum Allah taala. Sehingga mereka menambahkan tauhid yang keempat, tauhid hakimiyah. Tujuannya apa? Siapa yang tidak berhukum secara sempurna kafah terhadap hukum Islam, maka dia kafir. Dikafirkan, bukan Islam. Berarti kita semua ini mungkin bukan Islam. Kenapa? Masih ada di antara antum yang tidak berhukum dengan secara kafah, iya kan? Masih ada yang mungkin jatuh dalam keharaman, perdagangan, riba dan semacamnya. Atau masih ada yang melakukan dosa-dosa ya yang melanggar hukum-hukum Allah. Ya. Maka kalau berdasarkan tauhid ini mereka mengkafirkannya, berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Maidah, tiga hukum ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah secara kafah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pada lafaz yang kedua ya, masih dalam ayat yang sama, fa ulaika humul fasiqun. Mereka itu orang-orang yang fasik. Pada lafaz yang ketiga, fa ulaika humud dzalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi satu perbuatan tiga hukum di sini dalam suratul Maidah, yaitu barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir, mereka orang fasik, mereka orang zalim. Oleh karena itu kita dapati ya tauhid yang mendengung-dengungkan tauhid yang keempat ini, hakimiyah ini, mereka mengkafirkan pemerintah. Ya, kenapa? Karena apalagi di Indonesia mereka berhukum dengan Pancasila katanya, UUD 45, bukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti pemerintahnya bukan muslim, itu menurut mereka. Kenapa? Karena tauhid yang keempat ini tadi. Ya, tauhid hakimiyah. Nah, maka ini keliru barakallahu fikum. Ya. Maka tauhid hakimiyah itu tidak ada, yang ada adalah sebagiannya terkait dengan hukum ini, berhukum kepada Allah. Ya, sebagiannya masuk dalam tauhid rububiyah dan sebagiannya masuk dalam tauhid uluhiyah. Tidak ada, tidak berdiri sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya, sudah ada yang namanya Dzul Khuwaisirah, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, ada Ibnu Muljim, ya, Ibnu Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang diambil dari Dzul Khuwaisirah. Pemahaman ini, Dzul Khuwaisirah ini padahal muridnya Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas, muridnya. Tapi setelah itu dia melenceng dan meyakini keyakinan sendiri dengan tauhid yang keempat ini. Ya, hakimiyah, la hukma illallah, menggunakan ayat Al-Maidah tadi, maka dengan itu Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Ya. Ali bin Abi Thalib beliau khalifah di zamannya. Ya. Ketika melakukan perdamaian perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika itu ada perselisihan yang dikenal dengan perang Siffin, terjadi perang Siffin, ya. Antara kubu sahabat Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Terjadilah perang Siffin. Nah, golongan Khawarij ini, para pemberontak ini, mengkafirkan dua-dua sahabat ini. Kenapa? Karena mereka berdamai. Berdamainya itu dalam sejarah, dalam hadis, barakallahu fikum, melalui dua sahabat, masing-masing punya utusan. Ali utusannya Abdullah bin Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan utusannya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Berunding terjadi perdamaian. Mereka mengatakan ini berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu manusia, berhukum dengan hukumnya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka bacakanlah ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir." Ya. Alasan lainnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib pada waktu itu perang pada Siffin itu, ya, di situ ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah, ummahatul mukminin. Maka kecerdasan Ali merubah hukum sementara pada waktu itu, hukum jihad. Siapa yang mendapat tawanan perang wanita tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena di kubu Muawiyah pada waktu itu ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ya. Jangan sampai yang tertawan adalah Aisyah. Aisyah adalah ummahatul mukminin, istrinya kaum mukminin. Apa astagfirullahaladzim. Ibunya kaum mukminin. Istri-istri Rasulullah semuanya adalah ibu-ibu kita. Tidak boleh disentuh. Ya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kecerdasannya Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka mengatakan ini berhukum kepada selain Allah. Nah, coba. Ini kalau salah kaprah dalam memahami Islam bahaya, ya. Bayangkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Muawiyah bin Abi Sufyan penulis wahyu dan digelari Khalul Mukminin. Ya, omnya kaum mukminin. Maksudnya saudara beliau Ummu Habibah ya Ramlah binti Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah, istrinya Rasulullah. Berarti Muawiyah omnya kaum mukminin. Karena saudaranya ibunya kaum mukminin. Ya, digelari Khalul Mukminin dan penulis wahyu. Sahabat yang utama, namun ijtihad terjadi perselisihan karena banyak penyusup-penyusup dari kelompok-kelompok yang meyakini tauhid hakimiyah ini tadi. Ya. Nah. Barakallahu fikum, maka tidak ada tauhid yang keempat. Yang ada tiga jenis tauhid. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Kalau antum dengarkan ada yang mendengung-dengungkan tauhid ini, maka itu jelas kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah keliru. Ya, salah dan berbahaya, menjadi sebab untuk kemudian memberontak dan menjelekkan pemerintah, penguasa kaum muslimin. Keyakinan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada yang sempurna. Pemerintah yang belum mampu berhukum secara kafah, mereka ya, keimanannya lemah, ya, sesuai, tapi mereka tidak keluar dari rel iman dan Islam. Mereka kaum muslimin, mereka kaum mukminin, mukminat yang kurang imannya. Ya. Iman bertingkat-tingkat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Barakallahu fikum, dari makna al-iman, ya, dan tingkatan-tingkatan iman. Barakallahu fikum. Maka itulah fungsi dakwah. Kita berdakwah pada saudara-saudara kita yang masih lemah imannya, ya, yang jatuh bangun, dakwah dengan cara hikmah, ya, berdakwah. Barakallahu fikum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah, masih ada waktu, insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang keempat, ya, madinuka, apa agamamu? Nah, maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah, dini al-Islam wa huwa ma dalla alaihi al-kitab was sunnah wa min ibadatihi wa taatihi. Agamaku adalah Islam. Islam adalah dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah dalam ibadah, dalam segala ketaatan. Allah taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama itu di sisi Allah yang diterima hanyalah Islam. Ya. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah taala dan dia akan merugi di hari kiamat. Berarti agama Islam, agama yang diterima oleh Allah dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam ini diridhoi dengan turunnya ayat yang paling terakhir dari suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, yakni Rasulullah dan bersama orang-orang yang beriman. Ya, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Selesai Islam. Ayat yang paling terakhir turun dalam Al-Quran. Selesai sempurna Islam. Setelah itu kurang lebih 81 malam Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ayat ini turun di tanah Arafah di hari Jumat sore. Rasulullah sedang wukuf bersama para sahabat menegadahkan tangannya di atas langit sejajar dengan dadanya, sebagaimana orang yang fakir berdoa kepada Allah Ini doa yang kebanyakannya Rasulullah itu kalau mengangkat tangan sejajar dengan dada. Ya, ada bentuk-bentuk yang lain, itu ketika hujan. Istisqa minta hujan sampai setinggi begini. Ada lagi yang riwayat lain sampai justru yang menghadap ke langit punggung tangannya, bukan perut tangannya. Ya. Berdoa kepada Allah sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ya, tapi kebanyakannya ketika Rasulullah berdoa mengangkat tangan selain daripada istisqa itu sejajar dengan dadanya dalam riwayat yang sahih. Ya, seperti ini barakallahu fikum. Nah, ini adab ya dalam berdoa ketika mengangkat tangan pada tempat-tempatnya. Ya, seperti wukuf di Arafah. Nah, ya, atau dalam doa ya di sholat sunnah di qiyamul lail misalnya, ya itu pun para ulama kita menjelaskan tidak terus menerus mengangkat tangan, ya tidak terus menerus. Nah, karena doa itu adalah ibadah, maka ibadah diatur dengan dalil, ya harus ada dalil dari Al-Quran dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sebagian lagi dalam riwayat Muslim, Rasulullah dalam khutbah ya berdoa mengangkat tangan dengan menunjukkan jari telunjuknya seperti ini. Ya. Nah. Jadi itu ada aturan-aturannya, ya, mengangkat tangan. Adapun dalam ya, Allah taala alamu bis-shawab. Dalam sebagian tempat yang Rasulullah tidak mengangkat tangan, ya maka kita lebih selamat meninggalkannya, ya tidak mengangkat tangan, karena Rasulullah tidak melakukannya dan para sahabat tidak melakukannya. Maka kita melakukan di tempat-tempat yang Rasulullah melakukannya, di tempat-tempat yang para sahabat melakukannya. Nah, maka insya Allah itu lebih dekat untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaan man huwa nabiyyuk? Siapakah nabimu? Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.